spesial untuk Bapak Haji Munawar. Kasih dulu tepuk tangannya mana? Mas Dedi Irawan ke depan. Nggih, makasih. Yeah. sekali lagi saya menghimbau buat teman-teman.